Salam al-sole bang semuanya, cinta damai tolong aku. Kalau sampean damai, aku seneng manjain anda semuanya. Gombal Mas Budi. sip. Mergane aku ora kuat hidup wong meleren ra belanjani gawe ne sampean sekep kumpul modal kumpul bojone tetep semangat. Cinta damai semuanya kak.